Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita, yaitu membaca salah satu di antara karya tulis Al-Imam Al-Mujahid Hamil Liwa Al-Jarh At-Ta'dil di hadal asr Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yang berisi tentang dalil-dalil akidah dan ittiba. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang ke-5 dan ke-6. Sudah kita baca hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Kedua hadis ini diberikan judul oleh Syekh Rabi tentang kandungannya, yaitu khuturatu du'a ghairillahi ta'ala, bahayanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita baca sedikit tentang penjelasan Syekh Rabi hafizahullah, dan masih tersisa sebagian penjelasan itu akan kita lanjutkan pada sore hari ini. Terakhir yang kita baca adalah ayat 213 dari surat Asy-Syu'ara, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fa takuna minal mu'adzabin", dan janganlah engkau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, "fa takuna minal mu'adzabin", niscaya kau akan menjadi orang yang diazab, termasuk orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang berdoa kepada selainnya dan mengancam bahwasanya orang yang melakukannya akan termasuk mendapatkan azab. Wal iyad billah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, masih menjelaskan tentang bahayanya berdoa kepada selain Allah, yaitu ayat 12-14 dari surat Al-Ghafir. Waqala ta'ala muwabbihan lil musyrikin, dan Allah ta'ala berfirman mencela orang-orang musyrik, "Dalikum", yang demikian itu, ya isyarat, "Dalikum", berkhotab, "antum", yang demikian itu kalian, "bi'annahu idha du'iyallahu wahdah", keadaan kalian apabila hanya diseru kepada Allah saja, ya, "du'iyallahu wahdah", hanya Allah yang diseru, kalian kafartum, kalian mengingkarinya. Keadaan orang-orang musyrik ketika hanya menyeru Allah, maka mereka mengingkarinya. Nah, dan ini adalah celaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dalam ayat ini. "Wa isyrak bihi tu'minu", dan apabila Allah disekutukan, kalian beriman. Ini keadaan orang musyrik. Ketika didakwakan dakwah tauhid, mereka ingkari. Ya, mereka tuduh dakwah itu dengan dakwah yang keras, dakwah Wahabi dan seterusnya, dari gelar-gelar, ya, yang berisi cemooh. Nah, celaan. Dan apabila barakallahu fikum disebutkan tentang kesyirikan, kesyirikan itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat, mereka mendukung. Iya, mereka turut menyebarkannya. "Wa isyrak bi tu'min", apabila Allah disekutukan, kalian beriman, "fal hukmu lillahil aliyil kabir", maka hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Huwa alladhi yuriikum ayatihi, dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqa, dan dialah Allah yang menurunkan untuk kalian dari langit rizqi. Ya. Ya, berupa hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Tayib. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian mengikhlaskan. Biasa kita dengar kata ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan, ya. Ikhlas, akhlasu yukhlisu, murni. Ya. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan hanya untuk Allah, ad-din. Ad-din di sini, kata Syekh Rabi setelah ayat ini, kata beliau ad-du'a. Ya. Dengan memurnikan untuk Allah, doa, berdoa murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata ad-din, lafaz ad-din itu memiliki beberapa makna, dan memaknainya sesuai dengan konteks ayat, konteks kalimat. Nah, siyaqul ayah. Baik. Kalau dalam ayat surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ad-din artinya apa? Hari pembalasan. Nah, adapun di sini mukhlishina lahuddin ini doa. Baik. Tempat yang lain ad-din bermakna amalan secara umum. Amalan secara umum. Jadi ada beberapa makna ad-din. Nah. Di tempat yang lain bermakna agama. Ya, lakum dinukum waliya din. Bagi kalian din kalian, dan bagiku dinku, agamaku. Ya. Baik. Jadi ini adalah lafaz yang memiliki banyak makna dan memaknainya sesuai dengan konteksnya. Di sini bermakna doa. Baik. Penunjukan ayat ini sangat jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam berdoa. Ketika kaum muslimin berdoa hanya kepada Allah, mereka ingkari. Ketika dakwatul tauhid diserukan, mereka ingkari. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dalam hal doa, mereka mendukungnya. Mereka beriman tentang itu. Baik, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, maka serulah hanya Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan doa hanya untuk Allah, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, baik, jadi yang menjadi tujuan, ya, dan cita-cita seorang muslim adalah bagaimana mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, tidak memperhatikan celaan, ya, manusia. Berdoalah kepada Allah, murnikan doa kepada Allah meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, Syekh Rabi hafizahullah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Hakiman bid-dalali wal khaybati alaman yad'u ghairallah. Allah taala berfirman menghukumi sesatnya dan ruginya orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Selain Allah yang tidak bisa mengijabahi doa itu. Nah, tidak bisa mengabulkan permintaan itu untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Ini keadaan selain Allah Subhanahu wa taala yang diseru. Nah. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Menyeru makhluk yang tidak bisa memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. wahum an du'aihim ghafilun. Dalam keadaan orang-orang yang diseru selain Allah itu ya lalai dari permintaan-permintaan mereka. Nah, ghafil ya. Kenapa? Karena tidak mendengar, tidak melihat. Yang diseru adalah berhala-berhala, benda-benda mati yang mereka tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang lebih sesat daripada keadaan orang seperti ini. Iya. Wa idza husyara an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan, kanu lahum a'daan, maka orang-orang yang mereka sembah selain Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Ya, jadi menjadi musuh. Artinya pada hari kiamat mereka akan berlepas diri ya dari ibadah yang mereka lakukan. Ya, orang-orang yang diseru, apakah itu dari kalangan malaikat, ya, orang-orang saleh, bahkan syaitan dan jin yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya dan mengingkari wa kanu bi ibadatin kafirin, dan mengingkari peribadatan yang mereka lakukan. Nah, baik, disebutkan dalam ayat yang lain ya, mereka mengatakan tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun, kami berlepas diri kepadamu ya Allah, maka ru'yana ya'budun, hakikatnya dahulu mereka tidaklah menyembah kami. Mereka tidak meridai apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita betapa bobroknya kesyirikan itu. Ya. Doa ila ghairillah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang sangat sangat buruk. Ya, kalau bahasa kasarnya sangat tolol. Ya. Allah Subhanahu wa taala membahasakan tidak ada yang lebih sesat daripada orang ya demikian. Sudah tahu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, masih saja meminta kepadanya. Nah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dan dia tidak akan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Ini di dunia. Di akhirat, ya, orang-orang yang disembah diseru selain Allah mengingkari peribadatan yang mereka lakukan. Berlepas diri, menjadi musuh. Menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang berdoa meminta kepadanya. Nah, ini dalam Al-Quran. Sebutkan demikian. Ya, di dunia sesat, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yang dia minta. Di akhirat, ya, orang-orang yang mereka seru berlepas diri, bahkan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Baik, ayat yang lain, ayat terakhir yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala ya, sebagai penegas tentang apa yang disebutkan dari judul bahayanya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ayat di atas tadi apa? Dalam Al-Ahqaf. Tidak ada yang lebih sesat. Tidak mendapatkan permintaannya sampai hari kiamat. Kemudian di akhirat nanti menjadi musuhnya. Ya, menjadi musuhnya. Bahkan mereka mengingkari peribadatan itu. Nah, tidak ada orang yang lebih sesat, tidak ada orang yang lebih rugi daripada orang yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14, dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu ya khitab ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dzalikum ya, dalam ilmu nahwu kita kenal istilah apa? Dhamir ya. Kum, antum. Kum ini domir, domir nasab istilahnya ya. Dalikum, yang demikian itu ya, kalian ya, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbukum, Allah itu adalah Rabb kalian, lahul mulku, milik Allah al-mulk, segala kerajaan. Nah, kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya lahul mulk. Alif lam di sini mencakup seluruh kerajaan. Ya, alif lam masuk kepada kata mulk. Al-mulk artinya apa? Seluruh kerajaan hanya milik Allah Azza wa Jal. Walladzina tad'una min duni, kemudian setelah itu, dan orang-orang yang kalian seru selainnya, ma yamlikuna min qatmir. Ini sekarang perbandingan. Ya, antara kekuasaan Allah Azza wa Jal, lahul mulk, yang memiliki seluruh kerajaan, dibandingkan dengan orang-orang yang diseru selain Allah. Ma yamlikuna min qatmir, orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, kalian bandingkan mereka dengan Allah, sejajarkan mereka dengan Allah, ma yamlikuna min qatmir. Subhanallah. Ya, mereka tidak memiliki sedikit pun. Ya. Hatta qatmir, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Dan qatmir artinya adalah apa istilahnya, lapisan atau lapisan yang menutupi biji korma, ya. Nah, biji korma. Pernah lihat biji korma? Kalau kita makan korma, kan ada bijinya di dalamnya. Pernah dapat korma nggak ada bijinya? Kalau ada pernah makan korma, nggak ada bijinya, itu korma palsu. Biasanya korma busuk, ya, yang diolah dibentuk. Nah, atau kalau dapat korma ada bijinya tapi nggak ada kulit ari yang menutupinya, itu juga bisa korma palsu. Korma busuk diambil kemudian dicampur dengan biji-biji korma, ya, dipadukan kemudian dibentuk seperti korma yang asli. Nah, jadi gampang saja kalau mau mengetahui korma itu asli atau ini. Lihat ketumirnya, ada nggak ketumirnya, selaput yang menutupi biji korma. Itu kan tipis sekali. Ya. Itu ada nilainya enggak? Enggak ada nilainya. Ya. Ini saja mereka enggak punya. Yang kalian seru selain Allah Azza wa Jalla itu ma yamlikuna min qatmir. Mereka tidak memiliki hatta pun itu qatmir. Enggak punya mereka. Sementara Allah lahul mulk, yang memiliki segala kerajaan. Nah. Kemana akal-akal kalian? Kemana pikiran kalian? Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang terjatuh pada kesyirikan itu hilang agamanya, hilang akalnya. Hilang agamanya jelas. Ya kan, karena dia apa? Menghancurkan pondasi agamanya. Enggak punya agama. Hilang akalnya, iya, perhatikan coba. Enggak punya sesuatu disuruh selain Allah Azza wa Jalla. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, ya, yang keadaannya itu enggak punya walaupun qatmir. Ya, dipaham mana qatmir ya? Ya, qatmir. Jadi selaput yang menutupi apa namanya? Biji korma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya, ya, taruhlah dikatakan mereka mendengar kalian, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabahi kalian, tidak akan istijabah, mastajabu lakum, tidak akan menunaikan untuk kalian permintaan kalian. Nah, perhatikan bagaimana uslub metode di dalam Al-Quran, ya, dengan berbagai macam metode dijelaskan bagaimana bobroknya kesyirikan itu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tayyib, di antara uslub itu apa? Menyebutkan tentang kekurangan yang dimiliki oleh sesembahan-sesembahan yang disembah dan diseru selain Allah Azza wa Jalla. Ini. Wa yaumal qiyamati yafuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Semakna dengan ayat yang kita sebutkan di awalnya, wa kanu lahum ada kanu bi ibadatin kafirin. Semana wala yunabbi'uka mithl khabir, dan tidak ada yang memberitakanmu seperti khabir, seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, wa min hadhihi an-nusus wa amsalha fil Qur'an al-Karim was sunnah al-mutahharati ayatabayyanu liman fataha Allah basiratahu wa anara qalbahu wa syaraha sadrahu ahammiyata du'ai makanatahu fil aqidati al-islamiyah. Maka diambil dari nas-nas yang seperti ini, berapa sudah ayat yang kita baca? Ya, kurang lebih 5 ya, kalau tidak salah lebih dari 5. Nah, nas-nas teks-teks ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an ataukah dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam al-mutahharah, ya, sunnah Nabi yang suci. Ya tabayyanu, maka menjadi jelas bagi orang yang Allah bukakan mata hatinya. Ya. Jadi butuh fathum minallah. Ini bagi orang yang bukakan mata hatinya. Adapun orang yang sudah dibutakan oleh Allah mata hatinya, maka tidak bisa. Ya, walaupun dijelaskan sedemikian rupa, sulit. Jadi khusus liman fatahallahu basirata, bagi orang yang telah Allah bukakan mata hatinya. Wa anara qalbahu, dan Allah sinari hatinya. Wa syaraha sadarahu, dan Allah lapangkan hatinya. Ya, menjadi jelas ahamiyatud du'a wa makanatahu fil aqidatil islamiyah. Pentingnya yang namanya doa dan kedudukan doa di dalam akidah Islam. Nah, baik, sudah pernah kita singgung ya, pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Ya. Kemudian orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Kalau tadi ini enggak mau berdoa sama sekali kepada Allah, Allah celah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah juga diancam. Ya, kekal dalam neraka. Nah. Baik, ini pentingnya doa. Wa li ajli hadhil makanati, maka disebabkan karena kedudukan ini, tawa'adallahu man la yakhda'u lahu bidu'ai, Allah mengancam orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ungkapan syekh ini hafizahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk khudu' kita, ketundukan kita kepada Allah adalah berdoa. Di antara bentuk ketundukan kita kepada Allah apa? Dengan banyak berdoa. Semakin banyak kita berdoa berarti semakin tinggi ketundukan kita, kerendahan kita kepada Allah Azza wa Jalla, berarti semakin tinggi pula ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ana nasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada ikhwah sekalian, jangan lalai dari berdoa. Ya, jangan lalai dari berdoa. Nah, jangan sampai satu hari kita tidak berdoa. Jangan sampai lewat satu hari 24 jam kita tidak pernah berdoa. Tidak di sujud kita, tidak di antara dua azan, yakni antara azan dan iqamah, tidak di sepertiga malam terakhir. Rugi kita. Kita rugi. Jangan sampai terlewatkan 24 jam kita tidak pernah berdoa sekalipun. Insyaallah salamualaikum. Iya. Nah, orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti tidak tunduk kepada Allah. Allah ancam bidkhulin nari saghiran dzalilan. Allah ancam, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan saghiran dzalilan. Hina dina. Sangat hina. Qala ta'ala innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirina hinadina. Nah, wa tawa'ada man yad'u ghayra Allah bidkhulin nar. Sementara orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah ancam dengan masuk ke dalam neraka, kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ya, bab kita, pembahasan kita, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala, barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru selain Allah, ya, yad'u lillahi niddan, nah, menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Baik, ini penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau menutup penjelasan ini dengan menyebutkan tiga faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini. Ya. Qala ma yustafadu min hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama, makanatu du'ai wa annahu a'zamul ibadati lillah. Kedudukan doa yang tinggi. Wa annahu a'zamul ibadati lillah, dan bahwasanya doa itu termasuk di antara ibadah yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'zamul ibadati lillah. Syekh mengungkapkan dengan ungkapan ini, a'zamul ibadah, ibadah yang paling agung, ya, bagi Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka banyak-banyak berdoa. Barakallahu fikum. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat memurkai orang yang tidak berdoa kepadanya. Sangat memurkai orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti difahami, orang yang banyak berdoa kepadanya dan berdoa hanya untuknya, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asrani inna du'a'a ghairillahi syirkun azimun wa zulmun jasimun. Sungguhnya berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan besar dan kezaliman yang besar. Nah, jadi jangan disangka yang namanya kezaliman itu kalau hanya merampas harta orang, menumpahkan darah orang, menjatuhkan kehormatan orang. Kan tiga ini ya, kehormatan, darah, harta. Jangan dikira melanggar salah satu ini itu namanya kezaliman, tidak. Di sana ada kezaliman yang paling besar. Itu semua besar, tapi yang paling besarnya adalah menzalimi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tidak dipahami oleh masyarakat awam kita. Mereka taunya kezaliman itu kalau mengambil hak orang, ya, merampas hak orang. Nah, ya, taib, padahal di sana ada kezaliman yang lebih besar daripada itu, yaitu berdoa kepada selain Allah azza wajalla. Faedah yang ketiga, inna man yad'u ghairallah laisa lahu jazaa'un illa an-nar in mata 'ala dhalik. Sungguhnya orang yang berdoa kepada selain Allah, dia tidak memiliki balasan kecuali neraka jika dia meninggal di atas keadaan itu. Artinya, jika dia bertobat darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Nah, katakan wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, na'am, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi jika dia bertaubat sebelum meninggal, maka semua dosa diampuni. Lalu bagaimana dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan sesuatu dengannya jika dia mati di atasnya, yang tidak diampuni. Tapi kalau dia bertobat dari kesyirikannya sebelum meninggal, maka diampuni. Ini memadukan antara dua ayat ini, barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah, berarti kita telah selesai dari hadis yang ke-5 dan ke-6. Kurang berapa dalil? Judul terjemahannya 21. Baru 6 yang selesai. Siaga Qurana. Siaga pi 21 kurang 6 15. 15 hadis, bersabar. Sekali pertemuan 1-2 hadis. Ya, masih ada 15 hadis. Nah. Ya, artinya kalau kita setiap majelis dapat 2 hadis, berarti kurang lebih 7 majelis lagi, 7 bulan lagi. Ya. Karena satu majelis 1 bulan sekali. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah al-hadis as-sabi'u was-samin. Hadis yang ke-7 dan ke-8. Diberikan judul oleh Syekh Rabi', Al-Amru Kulluhu Lillah, segala urusan itu hanya milik Allah, wahdah satu-satunya. La yusyariku fihi nabiyun. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam segala urusan. Nabiyun, ya, tidak seorang nabi, wala malakun, tidak pula malaikat, wala ghairuhuma, dan tidak pula selain keduanya. Nah, jadi segala urusan ini harus dijangin ini, dan ini akidah. Nah, ya, kita sekarang belajar tentang dalil-dalil akidah dan ittiba. Akidah kita, keyakinan kita, segala urusan itu hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam urusannya. Baik dia nabi atau malaikat, sama. Segala urusan hanya milik Allah. Ini harus diyakini dan jadikan prinsip. Taib. Ada dua hadis di sini. Hadis Anas dan hadis Ibnu Umar. Yang pertama kita baca hadis Anas dulu. Ana Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi alaihi salatu wasallam terluka pada peperangan Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan gigi ruba'i beliau patah. Ya, akan dijelaskan nanti oleh Syekh Robi yang mana gigi ruba'i itu, yang mana akan dijelaskan. Jadi ketika beliau berperang, ya, melawan kaum musyrikin, dan tentunya itu adalah kaum nabi, umat nabi alaihi salatu wassalam, kan begitu. Ya. Kaumnya, ya, sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang Arab, dan umatnya, ya. Naam, melukai beliau. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau terluka, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin seorang kaum akan beruntung, kaum yang telah melukai nabi mereka? Ya, artinya ini doa kejelekan. Nah, untuk mereka ada sebuah kaum melukai nabinya. Kira-kira apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari? Apa yang tergambarkan dari kita? Ya, celaka, kan begitu. Kaum yang celaka seperti itu. Masa nabinya sendiri dimusuhi dan dilukai. Nah, dalam benak kita, kaum ini kemudian hari celaka, tidak bisa beruntung fid dunya wal akhir. Tapi ternyata urusan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Ya, di antara orang-orang yang ikut berperang, memerangi Nabi SAW di perang Uhud itu, ternyata di kemudian hari mendapatkan hidayah dan bagus Islamnya. Ya Subhanallah. Al-amru kulluhu biadillah. Urusan itu hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pikiran kita, orang ini enggak bakal dapat hidayah. Bagaimana tidak memusuhi Nabi? Ya. Betul tidak? Jangankan Nabi, dai sekelas kita aja, ya kan, kalau misalkan ada di antara guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang dicela, dimusuhi, kira-kira tanggapan kita sama orang yang musuhi gimana? Orang ini orang cilaka, masa orang yang menyuruh kepada kebaikan nanti, pokoknya yang ada dalam benak kita ini orang nggak bagus, nggak beres, nggak dapat taufik ke depannya, kan begitu. Nah, ini Nabi, coba. Baik. Fanazalatil ayat, ketika Allah, ketika Nabi SAW mengucapkan ini, maka turunlah ayat, laisalaka minal amri syai'un, laisalaka, kamu, ya, laisalaka, kamu tidak memiliki minal amri syai'un, dari urusan Allah sedikit pun. Artinya itu bukan urusan kamu, Muhammad. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Syekh Rabi', yang menyebutkan para ulama yang mengeluarkan hadisnya, Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Siapa yang tidak disebutkan? Nasa'i dan Abu Da. Hah? 6 kitab induk hadis. Bukhari Muslim. Kemudian empat kitab ini sudah antum harus hafal ini. Ya, Bukhari Muslim, Sahihain, dua kitab Sahih ya kan. Kemudian empat kitab Sunan. Ya. Di sini yang disebutkan Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau Ahmad, ia bukan Sunan, apa Musnad. Musnad. Kalau Sunan, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, ini yang disebutkan yang dua. Yang tidak disebutkan berarti Sunan An-Nasai dan Abu Dawud. 6 kitab induk hadis. Baik, berarti Abu Dawud dan An-Nasai tidak meriwayatkannya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Umar. Kalau dikatakan Ibnu Umar putranya Umar, anaknya Umar, siapa yang dimaksud? Padahal anaknya Umar banyak. Siapa yang dimaksud? Abdullah. Anaknya Umar itu banyak. Iya. Tapi ketika disebutkan secara mutlak Ibnu Umar, anaknya Umar, berarti yang dimaksud Abdullah. Ya, Abdullah, karena beliau termasuk di antara ulama ushabah. Walaupun dari kalangan sigor. Ya, bukan kibar, kibar sahabah. Kita biasa mendengar istilah kibar, ada istilah si sigor. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali, semuanya itu sigor. Kenapa dikatakan sigor? Karena mereka masih Islam dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih muda. Tapi mereka yang mewarisi ilmu itu karena belajar dari kecil. Makanya jadi ulama. Jadi ulama, belajar dari kecil. Nah, masuk Islam dari kecil. Baik, yang dimaksud Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza rafa'a ra'sahu," yakni Nabi mengatakan ketika beliau mengangkat kepala beliau minar ruku', dari ruku' fi raka'atil akhirah, pada rakaat akhir dari sholat fajar. Artinya apa? Posisinya iktidal, kan begitu ya? Dari ruku mengangkat kepala berarti posisi apa ini? Iktidal. Nah, iktidal. Artinya apa? Doa kunut nazilah ini diucapkan setelah ruku. Ini riwayat yang menguatkan pendapat bahwasanya kunut itu dibaca setelah ruku. Ada riwayat yang lain mengatakan sebelum ruku. Nah, jangan heran kalau misalkan antum sholat di belakang imam ya, kunut nazilah ya kan. Naam, kunut nazilah. Tahu kunut nazilah? Bukan kunut subuh ya. Kunut nazilah. Kunut yang dibaca ketika terjadi apa? Peristiwa. Ya, peristiwa ya, di mana kaum muslimin menjadi korban misalkan dalam peperangan ataukah penindasan ya dan semisalnya. Nah, baik. Ini kunut nazilah. Kunut yang dilakukan apabila terjadi nazilah, peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Nah, ketika itu di sholat fajar, di sholat subuh, doa ini diucapkan. Artinya apa? Ya, kita tidak bisa memahami pembatasan bahwasanya kunut itu hanya di fajar saja, di sholat subuh saja. Tidak. Tapi di sholat lima waktu. Dan di sini tidak ada dalil menetapkan kunut itu hanya pada sholat subuh saja. Barakallahu fiik. Baik, apa isi doanya? Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Masya Allah, isinya adalah la'anat. Sampai dilaknat dan disebutkan namanya satu persatu. Antum pernah enggak dapat imam, antum di sholat di belakangnya, dia kunut mendoakan laknat kejelekan bagi orang dengan menyebut namanya. Seperti misalkan Allahumma la'an presiden Amerika misalkan disebutkan namanya. Baik, artinya apa? Ini serius urusannya kalau sudah seperti ini. Ketika disebutkan nama ya tidak disebutkan sifat secara umum berarti serius. Sangat serius. Ya, karena ketika itu memang kaum muslimin mendapatkan pukulan yang keras dari musuhnya kaum musyrikin di perang Uhud. Nah, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, dan sudah kita ketahui bersama sering disampaikan apa makna laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlaknat kamu artinya apa? Syaitan, iblis terlaknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Terkutuk, terlaknat, artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Artinya tidak ada lagi harapan. Kalau sudah dikatakan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah, artinya apa? Tidak ada harapan. Ma'assalamah. Iya. Selamat tinggal, kan begitu. Enggak ada harapan kalau sudah dikeluarkan dari rahmat Allah, padahal kita ketahui rahmat Allah itu sangat luas. Tapi ketika dia keluar dari luasnya rahmat Allah, berarti orang ini orang yang sangat cilaka. Orang yang cilaka. Nah, bukan main-main doanya. Coba. Didoakan supaya mendapat laknat. Ba'da ma yaqul, setelah Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Jadi doa ini diucapkan setelah zikir sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, kemudian membaca doa kunut nazilain. Baik. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak memiliki urusan sedikit pun wahai Muhammad, itu bukan urusanmu. Subhanallah. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan ya nama-nama orang yang Nabi alaihi salatu wasallam laknat dalam hadis itu, yadaw ala Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisham. Ya. Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, wal Harits ibn Hisham. Tiga orang. Nah, semuanya ini nanti masuk Islam. Fa nazalat laisa laka minal amri syai'un, rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i wa Ahmad wa Tirmidzi. Riwayat Ibn Umar ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ahmad dan At-Tirmidzi. Baik. Ini dua hadis. Hadis yang keberapa? 7 dan 8. Nah, yang intinya atau kandungan dari hadis ini bahwasanya segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi atau malaikat sama sekali tidak bisa mencampuri apa yang Allah takdirkan. Segala urusan yang Allah tentukan. Tayyib, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafidzallahu taala. Seperti biasa, setelah menyebutkan hadis, beliau menyebutkan terlebih dahulu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan tujuannya adalah supaya kita menjadikan mereka-mereka, orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat sebagai panutan. Jadi ini diantara hikmah ya, ataukah tujuan kita membaca sedikit daripada biografi para sahabat, orang-orang yang mulia, supaya kita menjadikan mereka sebagai kedua. Yang pertama, Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu. Anas bin Malik al-Ansari. Kalau dikatakan Ansar berarti dari suku, dari kalangan Ansar, berarti bukan muhajir, kan begitu. Ansar itu di mana? Di Madinah. Dia dari suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku besar, yaitu Khazraj dan Aus. Nah, Anas bin Malik dari Ansari Khazraj. Tayyib, berarti bukan termasuk orang yang hijrah, tapi Ansar. Sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam khadimuh, dan juga sekaligus sebagai khadim beliau alaihi salatu wasallam, pelayan ya. Pelayan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, jadi menggunakan istilah pelayan itu ya, lebih selamat daripada pengabdi. Ya. Kami mengabdi, abdi negara. Loh, kok ibadahnya kepada negara, kan wih. Biasanya kita dengar istilah kita ya, istilah orang umum ya, mengabdi, saya mengabdi kepada masyarakat. Lah, kita itu mengabdi kepada Allah. Abdi itu dari kata ibadah, kan begitu. Mengabdi kepada masyarakat, melayani, itu lebih tepat. Melayani tepat, tapi mengabdi kurang bagus. Sama manusia itu kita enggak mengabdi. Mengabdi sama Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini dalam hal ungkapan juga subhanallah, ulama memperhatikan permasalahan ini, dan juga kita Ahlussunnah wal Jamaah harus ya, perhatian dalam permasalahan ini. Ungkapan yang tidak bagus itu yang bagaimana ditinggalkan ya, yang hendaknya dipakai yang bagaimana. Makanya kalau kita mendengar julukan bagi penguasa di Arab Saudi, apa julukannya? Khadimul Haramain ya. Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci. Subhanallah. Ya, julukan yang menunjukkan kemuliaan. Pelayan dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ya, baik. Baik, kita kembali. Anas khadim, pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini bolehnya mengambil pelayan, pembantu, pelayan. Ya. Tapi ingat, pembantu atau pelayan itu bukan apa? Bukan budak, bukan. Nah, beda. Khadimun Nabi, khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Anas radhiyallahu an melayani Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat. 10 tahun. Nah. Walahu alf wa mi'ata hadis. Walahu alf wa mi'ata hadithin. Anas radhiyallahu an memiliki hadis yang beliau riwayatkan sebanyak 1200 hadis. 1200 hadis yang beliau sampaikan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. 1200 hadis. Begitu seringnya beliau menemani Nabi sampai meriwayatkan dari Nabi 1200. Ya, kita tidak heran. Kenapa? Karena beliau menemani Nabi menjadi pelayan selama 10 tahun. Berarti setahun dapat berapa hadis? 1200 bagi 10. 120, ya kalau kita mau rata-ratakan kan begitu. Dalam setahun 120 hadis. Nah, sebulan bagi 12 berapa? 10 hadis. 10 hadis. Nah, terhafalkan oleh beliau radhiyallahu taala dan disampaikan kepada ummah. Wasittatun wa samanuna haditsan ittafaqa syaikhan minha. Baik, afwan. Ini lanjutannya. Walahu alfu mi'ata hadis wa sittatu wa samanuna haditsan. 1200 tambah 6 wa samanun. Berapa? 6 wa samanun 80. 6. Jadi 1200 ada lebihnya 86. 1286 lebih tepatnya, ya. 1286 hadis. Ittafaqa syaikhani minha ala mi'atin wa thamaniyatin wa sittina. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaihi, disepakati oleh keduanya sebanyak berapa? Mi'ah wa thamaniyah wa sittin, 168. 168. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Nah, ini tentang hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Mata bil Basrati wa qad jawaza al mi'ah. Belum meninggal di kota Basrah. Di mana Basrah? Di Irak, ya. Ya, jadi dahulunya Irak itu subhanallah negeri, ya, yang didiami oleh para ulama, banyak ilmu di sana. Oleh karena itu biasa kita mendengar pendapatnya apa? Pendapatnya Kufa dan Ahlu Basra. Ya. Ini biasa kita dengar pendapatnya dari Kufa apa, pendapatnya Basra apa, nahwu, dalam hal nahwu, dalam hal fikih. Ya, subhanallah. Nah. Baik. Mata bil Basra wa qad jawaza al mi'ad, dan beliau telah melewati umur 100 tahun. Jadi meninggal lebih dari 100 tahun umur beliau radhiyallahu taala anhu, diberikan umur panjang oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi pernah mendoakan beliau diberikan umur yang panjang, keturunan yang banyak, sampai beliau meninggal lebih dari 100 tahun umurnya radhiyallahu taala anhu. Ini berkah, barakallahu fikum. Berkah jadi pelayan Nabi, ya, jadi orang terdekat Nabi. Naam alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabi yang kedua huwa Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi. Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi aslama qadiman bi Makkah ma'a abihi. Abdullah bin Umar masuk Islam qadiman, ya, di awal-awal di Makkah ma'a abihi bersama bapaknya itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa hajara wa huwa Ibnu Ashrin. Ibnu Umar hijrah dari Makkah ke Madinah di umur beliau 10 tahun, maka syahid al-Khandaq wa ma ba'daha, dan beliau mengikuti peperangan Khandaq dan peperangan-peperangan setelahnya. Wa kana min sadatis sahabati wa fudalaihim, dan beliau termasuk di antara sadatus sahabah. Ya, sadat ini jamak dari sayyid. Biasa mendengar kata sayyid. Ya. Nah, termasuk di antara penghulu-penghulunya para sahabat. Ini Ibnu Umar karena keilmuan yang beliau miliki. Termasuk di antara kalangan sahabat yang memiliki keutamaan, ya. Laziman li sunnah, beliau sangat ya menekuni menerapkan sunnah. Ya. Sampai-sampai dijuluki oleh para ulama ya, beliau adalah sahabat yang betul-betul istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun dalam perkara yang sepele. Beliau duduk di mana Nabi pernah duduk, beliau merunduk di mana Nabi pernah merunduk. Ya, sampai perkara yang sepele. Nah. Pun demikian, beliau juga manusia biasa. Ya. Yusibu wa ikhti, beliau bukan Nabi, ya. Ibnu Umar bukan Nabi yang maksum. Beliau adalah manusia biasa. Benar, kadang benar, kadang salah. Termasuk di antara ijtihad beliau yang keliru, ya. Yang biasa disebutkan oleh para ulama dalam bab wudu, ketika berwudu beliau berlebihan memasukkan air ke dalam kedua mata beliau, sampai-sampai beliau buta karena itu. Nah, ini termasuk diantara perkara yang beliau ijtihad padanya. Tapi dari sekian kesalahan yang kecil, ya, begitu banyak keutamaan yang beliau miliki. Nah, tayyib, beliau mujtahid. Ya, mujtahid, namanya mujtahid itu jika benar dapat dua pahala, jika keliru dapat satu pahala, kan begitu, ya. Nah, kata ulama kita tidak mengikuti yang sedemikian itu. Yang kita masukkan ke dalam lubang bagian wajah kita ketika berwudu adalah mulut dan hidung saja, ya. Mata tidak. Dalam wajah kita ini ada apa sih? Mata, hidung dan mulut yang perlu dibasahi ketika wudu atau mandi wajib. Jadi ketika mandi wajib apa? Wajib berkumur-kumur dan istinsyak. Mandi wajib loh, jangan cuma guyur-guyur aja ininya. Lubang hidungnya, lubang mulutnya enggak dibasahi, itu bagian dari wajah. Ya minimalnya mustahab. Iya. Ada khilaf di kalangan ulama, apa hukum berkumur-kumur dan istinsyak ketika mandi? Nah, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan wajib. Baik, mata enggak? Ya, masukkan mata. Nah, ini saja. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Umar melakukan itu, kita mengatakan itu ijtihad beliau radhiyallahu taala. Nah, ini laziman lisunnah faron minal bid'ah. Ya, beliau memperingatkan manusia dari bid'ah. Nasihan lil ummah, dan betul-betul menasihati umat. Mata sanata arba'in wa sab'ina minal hijrah. Beliau meninggal tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah. Nah, ini biografi dari dua sahabat yang meriwayatkan dua hadis ini. Jadi setelah biografi, sekarang kita masuk mufradat, ya, kosakata yang penting dalam hadis tersebut. Asyujju syujjan Nabi, ya, dalam hadis Anas mengatakan syujjan Nabi. Apa artinya syujju? Fil asli fil ra'si khassatan. Pada dasarnya, pada asalnya kata syujju itu digunakan untuk kepala yang terluka. Ya, terluka kepalanya dikatakan syujja. Wa huwa an tadribahu bi syai'in fa yujrihuhu, yaitu kamu memukul kepala kemudian dia pun melukainya, itu namanya syujju. Wa syaqqahu tsumma istu'mila fi ghairi fil a'dha', ya. Kemudian setelah itu penggunaannya menjadi umum, ya, pada seluruh anggota badan, bukan hanya kepala saja. Artinya ini apa? Termasuk diantara pengembangan bahasa, ya. Kalau terluka kepalanya, bahasa Arabnya asyujju itu dulu. Ya, kemudian berkembang, apa saja yang terluka dari badan namanya asyujju. Makanya syujja, syujjan Nabi, ternyata yang terluka apa? Kepalanya Nabi atau giginya? Berarti pengembangannya menjadi luas. Ya, tadinya kepala menjadi lebih umum. Arba'iyah, Nabi terluka, kemudian rubaiyah, beliau patah. Apa itu gigi rubaiyah? Yaitu kullu sinnin ba'da saniyatin. Kullu sinnin ba'da saniyatin. Gigi, setiap gigi yang ada setelah gigi sunaya. Sunaya ini apa? Gigi seri ya. Kalau kita belajar tajwid, masih ingat? Hah? Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas ya. Ini namanya sunaya. Saniyah. Nah, gigi rubaiyah Nabi patah, gigi yang mana? Ya. Setiap gigi yang ada setelah sunaiyah, berarti geser ke kanan. Ain. Sebelum gigi taring. Ya. Gigi seri ada dua. Kemudian setelahnya rubaiyah. Setelahnya taring. Nah, antara gigi taring dengan gigi seri itu rubaiyah. Gigi itu yang patah. Rubaiyah kita ada berapa? Di atas 2, di bawah 2, berarti 4. Makanya kata Syekh, walil insani arba'u rubaiyatin. Setiap orang itu memiliki 4 gigi rubaiyah. Nah, itu yang patah. Kayak tempat terluka ketika perang. Sampai patah giginya, Masya Allah. Saking kerasnya benturan. Ya. Lebih mending mana? Copot giginya atau patah giginya? Kira-kira lebih sakit mana? Kalau gigi kita copot ya sakit, kita copot. Ini patah ini. Nah, tayyib. Al-falah, ya tidak akan falah kaum yang memerangi nabinya, yakni al-fawzu bil matlubil azam. Al-fawz bil matlubil azam. Keberuntungan mendapatkan apa? Al-matlubil azam, sesuatu yang dicari. Sesuatu yang cari yang paling besar. Itu namanya falah. Keberuntungan dengan mendapatkan matlub yang paling besar. Nah, ini falah. Ya. Jadi, al-falah itu lebih khusus daripada al-fawz. Kalau fawz, beruntung. Tapi falah lebih khusus lagi. Ketika dia mendapatkan keinginannya yang paling besar, itu namanya falah. Ya. Ada seorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Beruntung dia. Tapi ketika dia mendapatkan perkara yang paling besar yang dia inginkan, itu namanya falah. Hayya alal falah, bukan hayya alal fawz. Bahasanya ketika panggilan azan apa? Hayya alal falah. Mari menuju kepada al falah. Artinya apa? Mendapatkan sesuatu yang diinginkan paling besar. Ya, cita-cita paling besar dapatnya. Ya. Al-la'an. Ya, Nabi melaknat mereka. Dalam hadis disebutkan. Taib. Maknanya adalah at-tardu wal ib'adu minallah. Dijauhkan, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal khalqi wasabbi wa du'a, dan juga dijauhkan dari makhluk, dan termasuk di antaranya adalah as-sabbu wa du'a, ya, celaan dan doa. Nah, ini beberapa kosakata dari hadis ini. Sekarang kita baca kandungan secara global dari dua hadis ini. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala menjelaskan dua hadis ini secara mujmal, secara global. Khada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rakata yawm Uhudin didda a'da'illah al-musyrikin. Nabi alaihi salatu wassalam melakukan peperangan di perang Uhud melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrik. Fahazim al-musyrikin fi awali al-ma'rakah. Nabi mengalahkan kaum musyrikin di awal peperangan. Ya, jadi di awal peperangan kaum muslimin menang. Thumma bisababi mukhalafati ba'dil jaysi li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan sebab ya sebagian pasukan menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, jadi ada sebagian pasukan yang tidak mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sebabnya tentunya. Wali hikmatan, dan juga ada hikmahnya tentunya. Ya. Baik, Allah mentakdirkan sebagian pasukan tadi, ya tentu dari kalangan sahabat kan begitu ya. Sebagian dari pasukan tadi tidak menuruti, tidak mengikuti ya perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada hikmahnya. Apa itu? Wali hikmatin aradahallahu, dan juga dengan sebuah hikmah yang Allah inginkan. Nanti akan disebutkan hikmahnya. Menunjukkan bahwasanya yang namanya Nabi itu juga manusia biasa. Tidak luput darinya apa? Kekurangan-kekurangan, aib-aib, dan tidak luput darinya menimpa kepada beliau apa? Kejelekan-kejelekan. Ya. Itu termasuk di antara hikmah. Darasid da'iratu 'alal muslimin fastashhada ba'du sahabat. Ini juga termasuk di antara hikmah ya. Dengan sebab sebagian pasukan tadi tidak mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin pun kalah sehingga sebagian sahabat menjadi syahid. Ini hikmah. Coba kalau misalkan mereka menang terus ya, pasukan terus terpukul mundur, ya tidak akan ada yang namanya syahid kan begitu. Nah, ini termasuk di antara hikmah. Ya, kaum muslimin kalah, ada yang mati syahid, mendapatkan keutamaan syahadah. Wa usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijuruhin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ditimpa juruh ya, mendapatkan luka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustab'idan falaha haula'il musyrikin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan perkataan ya yang menjauhkan keberuntungannya orang-orang musyrik ini. Wadukhulihim fil Islam, dan Nabi menjauhkan masuknya mereka dari Islam, masuknya mereka ke dalam Islam. Haitsu balagha bihim as-safah wal inad ila hadzal had. Ya, disebabkan karena ya apa yang mereka lakukan dari penentangan sampai pada taraf ini. Ya. Nah, sudah kita singgung tadi ya, ketika Nabi melaknat, mengucapkan satu persatu namanya, berarti menunjukkan apa? Perkaranya tidak sepele, betul-betul serius. Ya, penentangan mereka ketika itu. Nah, Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, ya. Tidak akan beruntung kaum yang melukai nabinya. Tsumma da'a ala jama'atin min sunadirihim fa madza kana. Kemudian Nabi mendoakan kejelekan kepada sekelompok dari pentolan-pentolan orang-orang musyrik itu. Fa madza kana, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi? Ternyata barakallahu fikum, yang didoakan itu masuk Islam ya. Laqad anzalallahu al-alimul khabir wal malikul mutasarrif alladzi lahu al-khalqu wal amru wa lahu al-hukm fid dunya wal akhirati ala akrami rusuli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha menguasai, mengatur segala urusan ya, yang memiliki hukum di dunia dan di akhirat. Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul yang paling mulia, "Laisa lakum min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim yu'adzibuhum fa innahum zalimun." Ya, bukan menjadi urusan wahai Muhammad, Allah na'am menerima taubat mereka ataukah mengazab mereka. Bukan menjadi urusan. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kita menginginkan apa? Mereka binasa aja kan begitu. Ya, tidak usah dapat hidayah, mereka dilaknat aja. Tapi bukan menjadi urusan. Baik. Makna ayat ini lil mulku wahdi wal hidayatu wal idlalu biyadi la mani'a lima ataitu wa la mu'tiya lima mana'tu. Kerajaan adalah milikku satu-satunya. Hidayah dan kesesatan itu di tanganku. Iya, Nabi tidak memiliki itu. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah tahu? Taufik, iya. Hidayah yang maknanya taufik, pertolongan. Nah, adapun hidayah yang maknanya bimbingan, ilmu, Nabi bisa. Iya, pengikut-pengikutnya bisa, kan begitu. Tapi hidayah yang sifatnya taufik, ya, pertolongan, mengamalkan ilmu itu, bimbingan itu hanya Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Nah, baik. Jadi dalam beberapa ayat ya disebutkan tentang dua hidayah ini. Di satu siyaqul kalam ya, konteksnya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi. Sungguhnya betul-betul wahai Muhammad, kamu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di ayat yang lain, innaka latahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai loh. Kok seakan-akan apa? Kontradiksi ya. Di ayat yang sebelumnya, wa innaka latahdi, kamu benar-benar memberikan hidayah. Di sini, di tempat yang lain, kamu tidak bisa memberi hidayah. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Maksud hidayah di sini apa? Petunjuk berupa bimbingan. Ya, ilmu. Ya. Nabi bisa melakukannya. Baik. Dan tetapi hidayah untuk mengamalkan bimbingan ini, ya, mendapatkan pertolongan, mengaplikasikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Muballigh, ustaz, hanya menyampaikan, memberikan bimbingan, pencerahan. Baik, taklim. Siapa yang memberikan hidayah kepada jamaah dan kepada ustaz sendiri untuk mengamalkan yang disampaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibedakan dua hidayah ini? Nah. Nah, ini yang dimaksud di sini. Hanya milikku kerajaan itu satu-satunya hidayah dan kesesatan, ya, memberikan hidayah, menyesatkan, hanya milikku satu-satunya. Lamanya lima atau itu, tidak ada yang bisa mencegah apa yang aku berikan. Ya. Wala mu'tiya lima mana itu, tidak ada yang bisa memberi apa yang aku cegah, apa yang aku larang. Ini harus diyakini. Ini akidah, prinsip, keyakinan kita. Ya. Apa yang Allah cegah, tidak ada yang bisa memberikan. Tidak ada yang bisa menyampaikan. Apa yang Allah berikan, tidak ada orang yang bisa menahannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Jika Allah yang memberikan. Ya. Pikiran kita, orang-orang ini memerangi Nabi-Nya, melukai Nabi. Pikiran kita ini, sudah. Orang ini sudah tertutup, sudah mata hatinya. Tapi ternyata di kemudian hari masuk Islam. Nah, thumma syaa Allahul hidayata lahum. Kemudian Allah menginginkan hidayah untuk mereka, fahadahumullahu lil Islam. Sehingga Allah berikan mereka hidayah masuk ke dalam Islam. Fakanu min khiyarati junudihi. Dan ternyata subhanallah mereka termasuk di antara ya orang-orang terbaik dari pasukan-pasukan Islam setelah masuk Islam. Ya. Masuk Islam, Islamnya baik dan termasuk di antara khirati junudi. Yakni junudil Islam. Termasuk di antara pasukan-pasukan, ya, termasuk di antara tentara-tentara Islam yang terbaik. Ya. Siapa tadi? Suhail, siapa? Sofwan bin Umiyah. Kemudian Suhail. Suhail bin Amr al-Harith bin Hisham. Dihafalkan tiga nama sahabat ini. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Ya, kalau perlu digaris bawahi. Ya. Ini tiga sahabat yang mulia. Nah, baik, mendapatkan hidayah. Termasuk di antara tentara-tentara Islam yang terbaik, wa akhlasahum lahu, dan termasuk di antara ya tentara-tentara Islam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fatahallahu bihim ad-dunya wa hadallahu umaman ala aidihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan melalui tangan-tangan mereka, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang banyak melalui tangan-tangan mereka. Nah, subhanallah. Padahal kalau kita mau pikir di awalnya permusuhannya sampai sedemikian rupa, sampai-sampai Nabi terluka rubaiyahnya. Tapi yang namanya apa? Hati siapa yang membolak-balikkan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Itu. Ya, kita subhanallah. Makanya jangan merasa putus asa ketika melihat misalkan keluarga kita ini kok kayaknya sulit ini. Diajak-ajak taklim kok enggak mau itu. Jangan putus asa. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dalam persangkaan kita kayaknya orang ini sulit, sudah kayaknya enggak bisa ini. Kita sudah putus asa. Tapi subhanallah, di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Nah, kemudian menjadi bahkan lebih baik daripada kita misalkan ya. Ya, taklimnya lebih semangat dari kita. Kita yang awalnya mengajak dia. Ya, ataukah pernah melihat ya orang yang awalnya mengajak kita akhirnya dia futur. Nah, hidayah itu urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah memohon apa? Keteguhan hati. Begitu. Baik. Qala fa hal yakunu min al-uqala'i man ya'taqidu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi annahu ya'lamu al-ghaiba aw yatasarrafu fil ghaib. Nah, sekarang ini ya inti daripada kisah ini. Ya. Bantahan sekarang, ya. Bantahan untuk orang-orang yang meyakini ya, keyakinan yang rusak terhadap Nabi alaihi salatu wasallam sampai menjadikan beliau termasuk orang yang bisa mengetahui perkara ghaib, termasuk orang yang mengatur ya alam semesta. Naam. Wa hal yakunu aqilan? Ay. Fa hal yakunu min al-uqala? Maka tidak termasuk orang yang berakal, kata beliau. Orang yang meyakini Rasulullah itu tahu perkara gaib, Rasulullah itu bisa mengatur urusan di kaun alam semesta. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ada sebabnya. Ya. Di antaranya mereka tidak menjauhi sebab-sebabnya, wasilahnya. Apa itu? Berlebih-lebihan di dalam memuji. Ini bahaya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Meyakini Rasulullah tahu perkara gaib. Rasulullah bisa mengatur alam semesta. Kenapa? Karena berlebihan dalam memuji. Ya, awalnya itu. Ini wasilahnya. Nah, guluh ekstrim di dalam memuji Nabi. Mengangkat derajat Nabi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak merayakan acara-acara bid'ah yang sampai sekarang masih dirayakan. Contohnya maulid. Iya. Padahal kalau kita mau berpikir ya, Nabi itu lahir berapa hari? Satu hari kan? Tapi maulidnya sebulan. Yang benar mana? Tanggal 1 sampai tanggal 30 atau cuma satu hari saja ya? Berarti 30 hari Nabi dilahirkan. Anu tadi, kita lewat di beberapa masjid itu masih ada yang merayakan maulid. Perjalanan dari mana tadi? Dari Belopa ya. Saya dari Belopa sampai di sini hampir 160 kilo ya. Karena yang paling jauh di sini di antara jamaah rumahnya. Beberapa masjid masih ada yang maulidan. Itu termasuk di antara perkara yang mengantarkan seorang pada yang demikian keadaan. Dan kalau kita mau pelajari isi barzanji itu, ya, itu semua gulu isinya. Ya, itu kan barzanji itu isinya apa? Pujian-pujian, ya, sejarah. Mulai dari lahirnya Nabi alaihissalam, sejarah perjuangannya. Ya, termasuk di antara yang disebutkan di situ ketika Nabi lahir, maka siapa namanya? Maryam dan Asiyah ikut hadir menemani Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai seperti itu. Maryam dan Asiyah katanya ikut menemani kelahiran Nabi alaihissalam, hadir di malam lahirnya. Ya, termasuk yang di antara mereka, di antaranya yang mereka yang ini ya, ketika perayaan Maulid sambil membaca ya tarikh ya, istilahnya sejarah biografi Nabi dengan kitab-kitab yang mereka miliki, di antaranya barzanji itu ya, mereka yakini Nabi hadir. Oleh karena itu ketika mereka berdiri itu meyakini apa? Nabi sedang hadir, makanya mereka semuanya berdiri ya, di sebagian ya, tempat ya, orang yang mengadakan Maulid berdiri. Loh, kenapa berdiri? Itu ya keyakinan Nabi sedang hadir. Bukankah ini bentuk-bentuk ekstrim seperti ini? Ya, ini yang mengantarkan pada demikian. Barakallahu. Oleh karena itu syariat sangat menjaga ya, ya menutup betul-betul ya betul-betul menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada yang demikian itu. Nah, makanya jangan berlebihan dalam memuji. Barakallahu fikum. Baik. Wa hal yakunu akilan malja'u ila ghairi llahi fi syada'idi wa yantadhiru minhu an-najda kashful kurub innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Ya, yang tidak pantas bagi seorang yang berakal yalja'u ila ghairi llahi fi syada'id, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan syada'id, sulit, dalam keadaan genting, wa yantadhiru minhu An-Najdah dan mengharapkan menunggu darinya jalan keluar, wakasyfil kurub dan menyingkap segala kesulitan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, kalau Nabi saja demikian keadaannya, ya tidak mampu, apalagi orang-orang yang berada di bawah derajat beliau, ya tidak pantas bagi orang yang berakal. Lagi-lagi disebutkan apa? Akal, karena memang sudah rusak akalnya, ya sudah rusak akalnya. Nah, baik, mengharapkan pertolongan dari segala mara bahaya dan segala kesulitan. Ya. Nah, tidak pantas bagi orang yang berakal. Baik, innaha la ta'mal basar. Terus kenapa mereka masih melakukan seperti itu? Padahal mereka ini bukan orang gila. Ya, tapi ya, nah mereka melakukannya. Ya, kata Syekh menutup di sini, ya penjelasan beliau, yang buta itu bukan mata kepala mereka, tapi yang buta mata hatinya. Ini yang buta misalnya. Baik, nasallahu alaihi wasallamatu wal afiyah. Baik, kita cukupkan sampai sini ya, karena waktu kita istirahat dulu. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala di lain kesempatan kita lanjutkan. Masih tersisa apanya yang belum disebutkan? Faedah-faedahnya. Ya, biografi sudah, kemudian penjelasan secara kosakata sudah, penjelasan secara global sudah, lalu faedah-faedah ya, kan begitu urutannya. Nah, ini keistimewaan buku ini. Ya. Nah, sisa faedah-faedah dua hadis ini, ada berapa faedah? Ada 4 faedah, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, jazakumullah khair. Al-afu minkum ala al-itala. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.